Saudaraku, ini sudah sore, saya terima kasih. Ya, setelah ini musik. Tapi saya harus menyampaikan inti pengajian. Inti pengajian dulu apa musik dulu? Musik dulu bertiga, Mbak Neni, Mbak Soimah, Mbak Dwi. Sebuah lagu, Birunya Cintaku. Leseng apa? Hah? Oh, sing bareng, Birunya Cintaku kowe nek ngundang dhewe jare. Sing bareng aja yuk, aku ya arep melu nyanyi. Mesti bagus dhewe. Ya, apa iki? Apa padang bulan apa-apa? Ya, padang bulan rapopo. Ya. Ya Allah, iki sing nyoteng rusoi wae iki napa to? Tak cerita ni, kanggo si.